الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Masih menjelaskan ayat pertama dalam bab ini, bab tafsir tauhid wa syahadah an la ilaha illallah, yaitu firman Allah SWT dalam surah Al-Isra, ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Disebutkan qala rahimahullah, qala al-'allamah Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala fi hadhihi al-ayah dzikrul maqamat ats-tsalats. Al-'allamah Ibnu Al-Qayyim semoga Allah merahmatinya menjelaskan dalam ayat ini terdapat penyebutan tiga kedudukan. Al-hubb wa huwa ibtigha'ul taqarrub ilaih, yang pertama adalah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu diungkapkan dalam ayat ini ibtigha'ut taqarrub ilaih, mengharapkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan kedekatan berarti menginginkan ridha Allah, kecintaan darinya. Wa tawassul ilaihi bil a'mal as-shalihah, yang kedua mencari jalan tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal saleh, menjadikan amal saleh tersebut sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah kita jelaskan bahwa amal saleh yang paling besar adalah tauhid, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh penghambaan, ikhlas untuknya semata. Yang ketiga, waraja wal khauf, mengharap sekaligus takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahalanya ya, ridha dan kecintaannya, juga takut terhadap azabnya, kemurkaannya. Kata beliau, tiga kedudukan ini wa hadza huwa haqiqatu tauhid wa haqiqatu dinil Islam, inilah hakikat tauhid dan hakikat agama Islam itu sendiri. Kama fil musnad, sebagaimana dalam musnad, ya, musnad Imam Ahmad, an Bahsir bin Hakim, an abihi an jaddihi anhu qala lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wallahi ya Rasulullah, ma ataituka illa ba'dama halaftu adada asabi'i hadhihi. Demi Allah wahai Rasulullah, tidaklah aku mendatangi anda kecuali setelah aku bersumpah sejumlah jariku ini. Alla atiyaka, untuk aku tidak mendatangimu. Fabilladzi ba'asaka bilhaq, ma ba'asaka bih, demi yang mengutusmu dengan kebenaran, dengan apa dia Allah SWT mengutusmu? Qala al-Islam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab al-Islam. Jadi rawi as-sahabi dalam hadis ini bersumpah 10 kali ya, untuk tidak mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun karena dorongan kuat keinginan untuk tahu ya apa yang beliau dakwahkan, beliau memaksakan diri untuk tetap mendatangi beliau sallallahu alaihi wasallam, yakni mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau sampai dan bertanya, bersumpah dengan nama Allah, walladzi fabilladzi ba'atsaka bilhaq, demi yang mengutusmu dengan kebenaran. Dengan apakah Allah mengutusmu? Qala al-Islam. Rasulullah mengatakan al-Islam. Qala wa mal Islam? Lalu apakah Islam itu? Qala antuslima qalbak. Engkau menyerahkan hatimu. Ya, berserah diri dengan sepenuh hati. Wa antuwajjiha wajhaka ilallah, dan engkau menghadapkan wajahmu hanya kepadanya. Ini ungkapan untuk menggambarkan keikhlasan. Disebutkan dengan wajah yang mewakili seluruh fisik manusia, hati, wajah, ya, karena wajah yang paling mewakili keutuhan serautuh manusia. Jadi maknanya adalah berserah diri, ikhlas lahiriah dan batiniah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menghadap bisa dimaknakan taat dalam setiap perintahnya. Ya, untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larang-larangannya. Jadi ikhlas dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa antusalli as-salawatil maktubah, dan engkau salat 5 waktu. Wa tuaddi az-zakah, menunaikan zakat. Wa tuaddi az-zakah al-mafruḍah, menunaikan zakat yang wajib. Ya. Jadi makna hadis ini mendukung apa yang disebutkan, disimpulkan oleh Ibnu Qayyim dari tiga kedudukan. Tiga kedudukan yang Allah sebutkan dalam surat Al-Isra, yaitu cinta kepada Allah SWT, mengharapkan kedekatan dengannya, bertawassul dengan amal soleh, dan mengharapkan ya, serta takut terhadap apa yang ada di sisi Allah SWT. Nah, di mana Rasulullah menafsirkan Al-Islam dengan keikhlasan, ya, sepenuhnya taat kepada Allah SWT. Wa akhraja Muhammad bin Nasr al-Marwazi min hadithi Khalid ibn Ma'dan an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna lil Islam suwan wa manaran kamanari tariq, sungguhnya Islam memiliki penunjuk jalan, rambu-rambu sebagaimana rambu dalam jalan-jalan itu. Dalam footnote dikatakan as-suwa al-a'lam al-mansubah minal hijarah fil mafazah al-majhulah. Suwa adalah penunjuk jalan yang dipancangkan ya, dari batu, diletakkan di mafazah, yaitu sahra atau falat, yakni padang pasir. Al-majhulah, yang tidak dikenal. Istadallu biha ala tariq, yang digunakan sebagai penunjuk jalan. Wahidatuha sawatun. Sawatun, bentuk mufradnya adalah sawatun, kakuwatin, seperti wazan, kuwatun, sawatun. Arada anna lil Islam tara'iq wa 'alaman yuhtada biha. Memaksudkan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Islam itu memiliki jalan dan rambu-rambu yang dengannya dijadikan sebagai pembimbing, ya, penuntun arah. Min dzalika, selanjutnya dalam hadis tersebut Rasulullah bersabda, min dzalika an ta'budallaha wa la tusyrika bi syai'a. Di antara menara atau rambu Islam yang paling nampak adalah engkau beribadah kepada Allah tidak mensekutukan dengannya sedikit pun. Wa tuqimash shalah, dan engkau menegakkan salat. Wa tu'tiz zakah, menunaikan zakat, wa tasum Ramadan, dan berpuasa bulan Ramadan. Wal amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Wa hadha makna qauli ta'ala, dan inilah makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ila Allahi 'aqibatul umur. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ayat yang tadi kita sebutkan, yaitu hadis yang tadi kita sebutkan, hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, yaitu sebagaimana makna firman Allah, wa may yuslim wajhahu ila Allah, siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah. Ya, tadi kita sebutkan maksudnya adalah berserah diri sepenuhnya, lahiriah dan batiniah, zahiran wa batinan, wa huwa muhsin, dan dia berbuat ihsan, ya, beribadah kepada Allah seolah dia melihatnya atau yakin bahwa Allah mengawasi gerak-geriknya, ibadahnya, ya, berbuat ihsan kepada makhluk, sesama manusia, kepada siapa saja. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat, ikatan yang kuat. Wa ilallahi aqibatul umur, dan kepada Allah akibat dari segala sesuatu, hasil dari segala sesuatu. Bagi yang bertakwa, bagi yang berpegang teguh dengan agamanya, agama Islam, ya, mengikhlaskan tauhid kepada Allah, maka baginya, ya, balasan dari Allah SWT, keridhaan, kecintaan, dan surganya. Bagi yang keluar dari tauhid, dari ketaatan kepada Allah, maka kemurkaan dan azabnya. Wa qauluhu ta'ala, dan juga, atau wa qauluhu ta'ala, juga semakna dengan firman Allah yang lain. Wa qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'u mimma ta'budun. Dan ketika Ibrahim mengatakan dengan tegas, ya, kepada ayah dan kaumnya, innani bara'u mimma ta'budun, sungguh aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, yang kalian ibadahi. Mereka mengibadahi bintang-bintang, ya, mereka juga beribadah kepada berhala-berhala. Ya. Illal ladzi fatarani fa innahu sayahdin, kecuali yang telah menciptakanku, fa innahu sayahdin, sungguh dia yang akan memberikan hidayah, bimbingan kepadaku. Maksudnya Allah SWT, pencipta segala sesuatu, pencipta jagat raya. Wa ja'alah kalimatan baqiyatan fi aqibihi, dan Allah akan menjadikan inti kalimat tauhid ini, waja'alaha, keyakinan ini, yaitu berlepas diri dari seluruh peribadahan yang diibadahi selain Allah, dan hanya menetapkannya untuk Allah semata. Kalimatan baqiyatan fi aqibihi, sebagai kalimat yang akan kekal, ya, terus diyakini, fi aqibihi, yaitu fi dzurriyyatihi, dalam anak keturunannya. Ai la ilaha illallah, ya, maksudnya adalah kalimat apa? La ilaha illallah. Fatadabbar, maka perhatikanlah. Kaifa abbar al-khalil, fatadabbar, perhatikanlah dalam ayat tadi itu. Kaifa abbar al-khalilu alaihissalam, sebagaimana al-khalil, yaitu Ibrahim, kekasih Allah, ya, alaihissalam, mengungkapkan an hadil kalimah al-azimah, mengungkapkan kalimat yang agung ini, yaitu la ilaha illallah, bimaknaha alladhi dalat alaihi wa wudhi'at lahu, dengan maknanya. Nabiullah Ibrahim AS mengungkapkan kalimat la ilaha illallah dengan maknanya, alladhi dalat alaihi, yang ditunjukkan, yang mana itu ditunjukkan oleh kalimat tersebut, wa wudhi'at lahu, dan diletakkan kalimat itu untuk memaknai hal tersebut, yaitu apa? Al-bara'ah min kulli ma'ubida min dunillah, berlepas diri dari segala yang diibadahi selain Allah, wal isbat, wa itsbatul ibadah ilallah, wa itsbatul ibadah lillahi wahdah, dan menetapkan peribadahan untuk Allah semata. Ya, ada nafi di situ. Innani bara'u mimma ta'budun, aku berlepas diri dari segala yang kalian ibadahi. Kemudian mengisbat, menetapkan, ya. Jadi nafi tersebut sebagaimana dalam kalimat tauhid la ilaha. Kemudian ada isbat illallazi fatarani, kecuali yang telah menciptakanku. Illallah, ya, dalam kalimat tauhid illallah. Ya. Disebutkan dalam footnote wa fi quratil uyun, fi quratil uyun fa'abbara 'anil manfi biha qaulahu. Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengungkapkan al-manfi biha, yang dinafikan dengan kalimat tauhid tersebut, yaitu seluruh sembahan selain Allah. Qaulahu, dengan ucapannya innani bara'um mimma ta'budun. Ya. Aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi. Wa'abbara 'amma athbatathu, dan mengungkapkan apa yang ditetapkan oleh kalimat tauhid bi qaulihi, dengan ucapan Ibrahim illalladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakanku. Faqassara al-ibadah 'ala Allah wahdah, maka Ibrahim membatasi ibadah hanya untuk Allah semata. Wa nafaha 'an kulli ma siwah bi bara'atihi min dzalik, dan menafikan segala sesuatu selain Allah dengan ungkapan beliau, yaitu berlepas diri dari semua itu. Fama ahsana at-tafsir, betapa bagus tafsir beliau li hadhil kalimah wa ma adhamaha, ya, untuk kalimat tauhid ini, dan betapa agung tafsir dari beliau ini, langsung dengan tafsir yang dipahami oleh umatnya. Ya, tidak sebagaimana orang sekarang la ilaha illallah namun tidak tahu, tidak mengerti apa yang ditunjukkan, konsekuensi yang diharuskan dari kalimat tersebut. Ya, ini mayoritas, karena mereka telah berpaling, sibuk dengan dunianya, berpaling dari agamanya, akhirnya enggak faham. Walaupun setiap hari mengucapkan kalimat tersebut, bahkan berpuluh-puluh kali atau ratusan dan ribuan, namun tidak faham terhadap kalimat tauhid. Ya, kita lihat di sini Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, dengan kalimat yang sangat jelas difahami langsung oleh umatnya, karena mereka bersinggungan, ya, dengan berhala-berhala itu. Mereka beribadah yang mensekutukan Allah, maka dengan kalimat yang telak langsung tegak hujah atas mereka, karena langsung mereka fahami, Nabiullah Ibrahim mengungkapkan makna tauhid. Ya, demikian, ya, semestinya seorang dai, ya, untuk mengungkapkan kalimat, mengarahkan, membimbing umat dengan bahasa yang mudah difahami, yang dimengerti, ya, didekatkan dengan apa yang mereka lihat dan mereka rasakan di sekitarnya, ya, melalui penggambaran, ya, penjelasan, contoh-contoh, sehingga mereka akan memaknai, akan benar-benar faham terhadap substansi yang akan dia sampaikan, substansi dakwah yang dia sampaikan. Ya. Qala al-Imam Ibnu Katsir fi qouli ta'ala. Ibnu Katsir menafsirkan firman Allah, ya, masih kita nukilkan dari Qurratul Uyun. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi, dan Allah menjadikannya kalimat yang kekal, yang terus diyakini oleh anak cucu Ibrahim alaihissalam. Ai hadil kalimah, yaitu kalimat ini, wa hiya ibadatullah wahda la syarikalah, kata Ibnu Katsir, yaitu peribadahan kepada Allah semata, tiada sekutu baginya. Wa khal'u ma siwahu minal awthan, dan melepaskan diri, ya, menjauhi selain Allah dari berhala-berhala, ya, dari seluruh sembahan berhala. Wa hiya la ilaha illallah, dan itulah la ilaha illallah. Ja'alaha fi dzurriyyatihi, Allah menjadikannya pada anak cucunya. Yaqtadi bihi fiha man hadahullah min dzurriyyati Ibrahim alaih, ya, yang Allah jadikan pada anak cucu Ibrahim ini yaqtadi bihi fiha, mengikut bihi dengan Ibrahim fiha, pada makna mewujudkan makna la ilaha illallah tersebut, man, pada orang yang Allah tunjukkan padanya, hadahullah min dzurriyyati Ibrahim, dari keturunan Ibrahim, anak cucu beliau alaihi salam. La'allahum yarji'un ilaiha, semoga mereka kembali, yaitu anak cucu tersebut kembali kepadanya. Qala Ikrimah wa Mujahid wa Dhahhak wa Qatadah was-Sudi wa ghairuhum fi qawlihi wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi, yakni la ilaha illallah. Ya, perhatikan ulama tafsir ya, dari kalangan tabi'in, ya, mereka sepakat la yazalu fi dzurriyyatihi man yaquluha, senantiasa ada dalam keturunannya yang mengucapkan kalimat ini. Ya, sebagaimana kita ketahui, ya, tidaklah nabi setelah beliau kecuali dari keturunan beliau alaihissalam, Nabiullah Ibrahim. Ya, Bani Israel dari keturunan Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihissalam, dan rasul terakhir, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, keturunan dari Nabiul Ismail, ya, putra beliau, nah, Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Jadi Allah kabulkan doa ini, ya, untuk menjadikan tetap ada dari keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang mengucapkan kalimat tauhid. Sehingga ada pelajaran di sini, bimbingan kepada kita semua untuk senantiasa memohon kepada Allah, meminta kepadanya, ya, agar Allah SWT selalu, ya, memberikan taufik hidayah kepada kita dan anak turun kita, ya, untuk memeluk tauhid, ya, dan menjauhi kesyirikan. Di mana di sini Nabiullah Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah SWT, ya, dalam lafaz berita di sini memohon kepada Allah untuk menjadikan keturunannya, ya, ahlu tauhid, ya. Lebih tegas lagi, beliau mengatakan, berdoa kepada Allah dalam ayat yang lain, wajnubni wa baniya na'budal asnam, ya, dan jauhkanlah aku dan keturunanku an'budal asnam, untuk kami beribadah kepada berhala-berhala. Ya, beliau orang yang telah kokoh keilmuannya, tauhidnya, keyakinannya, ya, telah kuat keimanannya, masih juga mohon kepada Allah untuk dijauhkan dari peribadahan kepada berhala. Ya, karena memang hal itu tidak akan terwujud, tidak akan diyakini oleh seorang pun kecuali atas izin Allah, kecuali atas taufik dari Allah SWT. Ya, karena tidak ada satu jiwa pun yang beriman kecuali atas izinnya. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi'idznillah. Ya, tidaklah jiwa beriman, satu jiwa pun beriman kecuali atas izin Allah. Jadi semuanya, ya, tauhid yang dilakukan oleh seorang hamba, bahkan seluruh perincian ibadah, keimanan, beserta seluruh cabangnya, ya, amal soleh yang dia lakukan, ya, tidak lain adalah taufik dari Allah SWT. Sehingga mestinya seorang senantiasa mohon dan meminta kepada Allah kekuatan, ya, agar bisa melaksanakan berbagai ketaatan tersebut. Lagi-lagi Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau memohon kepada Allah SWT, ya. Beliau mengatakan, Rabbi ja'alni muqimash sholati wa min dzurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Memohon kepada Allah untuk menjadikan apa? Dirinya dan keturunannya orang-orang yang menegakkan sholat. Ya. Jadi bukan karena seorang bersih hatinya, ya, kemudian dia mampu menundukkan hawa nafsu dia mampu mengesampingkan bisikan setan sehingga mampu beribadah, beriman kepada Allah. Tidak. Namun semata-mata karena taufik dari Allah SWT. Allah mengatakan falhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah yang mengilhamkan ya pada setiap jiwa. Ya, siapa yang fajir, tukang berbuat dosa, dan siapa yang akan bertakwa? Nah, bukan karena kekuatan seorang ya, fisiknya yang kuat, kemudian semangat belajar, duduk taklim, mendengarkan ceramah dan melakukan ketaatan yang lain, bukan. Namun itu semua tidak lain karena taufik Allah SWT. Perhatikan Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqima sholati wa min dhurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang menegakkan, di antara orang yang menegakkan sholat dan juga anak keturunanku. Memohon kepada Allah SWT karena beliau faham, bukan karena kekuatan ya, bukan fisik sehingga dia bisa menghadap kepada Allah, mengangkat kedua tangannya takbir, takbiratul ihram, ya, rukuk sujud, bukan. Namun karena taufik dari Allah SWT. Ya, jadi semestinya ya, setiap hamba untuk memohon taufik dari Allah SWT senantiasa berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, ya Allah, bantulah, tolonglah aku dalam berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Ya, demikian yang dicontohkan oleh teladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekecil apapun ibadah tidak akan bisa terwujud ya, kecuali atas izin dari Allah SWT. Sehingga mutlak seorang hamba untuk senantiasa mohon, meminta taufik dan bimbingan kepada Allah SWT. Kemudian beliau mengatakan fatadabbar kaifa abbara al-Khalil alaihi salam an hadhil kalimah al-azimah bima'naha alladhi dalat 'alaihi wa wudi'at lahu min al-bara'ah min kulli ma yu'badu min dunillah min al-ma'budat al-mawjudah fil kharij. Ya, berupa berlepas diri dari segala sesuatu yang diibadahi selain Allah ya, dalam bentuk segala ma'budat yang diibadahi al-mawjudah yang ada ini fil kharij, di alam ya. Ya, sekaligus kemudian menetapkannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala ya, sebagaimana dalam kelanjutan penjelasan beliau ini insyaallah akan kita baca pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab.